الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pekeri sudah sembuh pekeri. Alhamdulillah. Al-Qa'idatu as-samina asyara. Al-Qadim yutraku fi kidamihi. Al-Qadim artinya sesuatu yang lampau. Itu yutraku, dia dibiarkan, ditinggalkan. Ala kidamihi. Seperti lampaunya. Ya, kalau sudah dari sananya seperti itu, nanti ada pengecualian kalau dia memudaratkan dan tidak memudaratkan orang banyak, maka dibiarkan. Ya, kecuali kalau itu memudaratkan. Makna kaidah ini biar enggak kelamaan, nomor itunya enggak usah dibaca. Arafat ya. Itu padahal dibaca di sini. Siapa? Ainur. Arrafat Al-Madatu fa'il berarti sittatu wa sittina wa mi'ah minal majalati al-aqami al-qiyati al-qadimi al-qadimu biqawliha al-qadima wa maf'ul al-qadima biqawliha al-qadimu biqawliha la yujadu man ya'rifu awwalahu man ya'rifu awwalahu. Nah, terus ومعنى القاعدة أن المتنازع فيه إذا كان قديما تراعي فيه حالة تراعي فيه حالته التي هو عليها أو تراعى فيه حالته التي هو عليها من القديم ويترك على حالته القديمة bila ziyadatin wala nuqsanin wala taghyirin wala tahwilin li anna baqa'ahu min al-qadimi ala hadhihi al-halati yadhibu ala dhanni bi annahu ma wudi'a ala hadhihi surati wa bi hadhihi al-halati illa bi wajhin syar'iyyin walakin idza qama ad-dalilu asy-syar'iyyu ala khilafi al-qadimi فَالْمَصِيرُ إِلَى مُقْتَدَى هَذَا الدَّلِيلِ إِذَا إِلَى مُقْتَدَى هَذَا الدَّلِيلِ. Nah, materi ke-166 dari majalah Al-Ahkam Al-Ajliyah itu mendefinisikan Al-Qadim dengan urayan Al-Qadim huwalladzi la yujadu man ya'rifu awwalahu. Al-Qadim sesuatu yang lampau, ia adalah yang tidak didapati siapa oleh orang yang mengetahui awalnya. Yang tidak didapati oleh orang yang mengetahui awalnya. Siapa ini? Nah, sedangkan makna kaidah ini al-qadim yutraku fi kidabihi. Sesuatu yang lampau, dia dibiarkan aja, yutrak, ditinggalkan berdasarkan lampaunya. Annal mutanaza ya, apa? Mutanaza. Pertikaian itu, idakan qadiman. Jika sumbernya itu ternyata sudah lama. Tura'a fihi halatuhu, maka yang keadaannya, kondisinya yang dipertimbangkan adalah tiwa 'alaiha minal qadim. Ya, yaitu ialah kalau dia itu ternyata sudah dari dulu. Fayutraku ala halatihi al-qadimah, maka dibiarkan berdasarkan kondisi dia yang dari dulu tadi, tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan, tanpa ada taghyir wala tahwil, tanpa ada perubahan, tanpa ada perpindahan. Kenapa? Karena baqa'ahu, karena tetap eksistensinya dia minal qadim, berdasarkan yang lampau tadi, ala hadhil halati, ya, berdasarkan kondisi seperti ini, yaghlibu ala dhanni, itu menyebabkan dugaan kuat bi annahu ma wudi'a ala hadhihi surah wa bi hadhihi al-hali ila bi wajhin syar'i. Ya, ini menunjukkan sangkaan kuat bahwasannya yang lampau tadi tidaklah dia diletakkan dalam bentuk seperti ini dan dalam kondisi seperti ini, melainkan itu melalui cara-cara yang syar'i atau cara-cara yang tidak melanggar syariat. Ya. Walakin idza qama ad-dalilu asy-syar'i, namun apabila ternyata terdapat dalil syar'i ala khilafil qadimi, yang menyelisihi yang lampau tadi, fal masiru, maka yang menjadi acuan adalah ila muqtada hadza dalil, yaitu tuntut konsekuensi atau kandungan dari dalil tadi. Ya. Ini kasus sering dicontohkan oleh para ahli fikih mengenai kasus yang sudah-sudah, yaitu kalau saluran air lewat, ya, saluran air tersebut sudah ada, kemudian kita beli rumah, yang rumah kita itu ya dilewati oleh saluran air dari atas. Nah ini sudah lama, maka yutraku ala kidamihi, ya, dia dibiarkan, ya, berdasarkan kondisi seperti lampaunya. Ya, acuannya ini, kecuali itu ada melanggar syar'i atau memudaratkan, ternyata menimbulkan bau yang pekat kayak kali busa itu. Nah, itu baru ya bisa ditutup misalkan. Atau dialihkan dan seterusnya. Mana furu' faedah ini? Ada syahrul ya, tepat dalam baca syahrul. Lidarin. Ah, itu mubtada khobar, itu mubtadanya muakhar kan nakira. Karena lidarin asirun ala daril jari yajari min muddati. Min muddatin. Muddatin la yadrukuha. La yudrikuha. Tarku. Bal yajibu tarkul qadimi ala qadamihi. Qidamihi. Paham sini? Ini diantara furu' qaidah cabangnya dan tatbiq fatihah penerapannya. Walau kana lidarin masilun. Seandainya sebuah rumah dar memiliki masil. Apa masil? Saluran air. Ya. Ala daril jari. Ya. Ya, pada di atas rumah tetangga. Ya. Atau pada rumah tetangga yang ia jeri, yang itu sudah ada terjadi min muddatin, dari masa yang udah lama gitu. Yang bahkan la yudrikuha al-aqranu. Bahkan aqran, kerabat yang ada di sekitar situ, tetangga-tetangga yang di sekitar situ enggak tahu. Itu udah dari dulu. Maka kana dzalikal masilu qadiman. Maka dihukumi bahwasanya saluran air tersebut ya berarti itu sudah lama. Ya, maka tetangga yang tadi kelewatan air tadi, falaisa lil jari man'uhu. Maka tetangga yang kelewatan air tadi, dia enggak boleh mencegah air itu lewat lagi. Paham enggak sini? Bal yajibu tarkul qadimi ala qidamihi. Bahkan dia wajib membiarkan yang lampau tadi, ya, yang sudah lama tadi, ala kidami, berdasarkan lamanya. Nah, terus lanjut lagi syarat min tatbiqati hadil qaidati. Itu majrur berarti arba'i wa isrin. Nah. Al-ibratu lil qadimi fi haqqil mururi wa haqqil majri wa haqqil masiri, yakni natraku hadhihi. Kenapa natraku? Taraka yatruku, jadi yaf'al. Natruku hadhihi tabqa ala haliha halikal qadimi alladhi kanat alayhi ya annal qadima yabqa ala halihi wala yataghayyaru. Kenapa mansub? Wala yataghayyaru. Nah, jangan terpengaruh ya. Ini terpengaruh oleh harakat sebelumnya. Di anna al-qadima yabqa, ada fathah itu kan? Fathah. Ala hadhihi la yataghayyara, tuh terpengaruh tuh. Enggak ada yang ambil nasab kok tiba-tiba ya yataghayyara. Baik. Nah, di antara penerapan dari kaidah ini ialah yang terdapat di majalah di materi 1224 dari majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yaitu al-ibrah lil qadim, yang ibrah yang menjadi acuan pada kasus yang lampau, fihaqqil murur, bagi orang yang lewat, dan haqqil majri, ada yaknya ya? Enggak ada ya? Haqqil majra ya? Dan hak airnya mengalir, wa haqqil maisiri, dan hak saluran air. Maksudnya apa? Natruku hadhil asya', kita biarkan hal itu semua. Wa tabqaha ala hadhihi alqadimi, dan dia tetap ya berlaku seperti keadaan yang lampau, allati kanat alaih, yang dia dahulu biasa seperti itu. Kenapa? Karena qadim ya baqa ala hadhihi, dia tetap eksis berdasarkan kondisi dia yang seperti itu, wala yataghayyaru, tidak berubah, ila ayyakuma ad-dalilu ala khilafihi, kecuali ada bukti ya, ada bukti yang menyelisihi keabsahannya. Nah, ini kaidah ini akan nyambung kalau kita baca ke kaidah berikutnya. Ya. Lihat al-qaidatut tasi'ah wa asyara, ad-dararu la yakunu qadiman. Ad-dararu la yakunu qadiman. Ya, doror, ya, doror bahaya, itu tidak berlaku qadiman yang dahulu itu. Ya, kalau yang qadim ternyata doror, maka itu, ya, yang qadim ini harus dibatalkan. Kalau tidak menimbulkan mudarat, tidak masalah, dibiarin aja. Ya, semisal begini. Antum punya rumah, punya tetangga, rumah antum itu nanam pohon, potnya di luar misalkan. Terus ada pohon yang menjorok ke jalan gitu. Kan biasa batang pohon begini ya. Batang pohon jadi begini. Artinya jalan itu, pohon itu makan jalan. Pohon itu makan jalan. Nah, ternyata hak orang yang lewat terganggu. Misalkan hak truk ngangkut sampah, hak yang ngangkut tinggi-tinggi, atau jalan jadi berkurang. Kenapa? Karena ada pot-pot rumah antum maju gitu. Ya, antum tinggal di situ senior. Nasabikin al-awwalin. Di situ antum manusia pertama, baru muncul tetangga-tetangga yang baru. Antum katakan, nah ini orang baru semua itu. Nah, saya minal kudama. Saya kudama senior di sini. Anak kodimun minal kudama. Ya. Gak ada yang mendahului saya. Gitu. Nah, maka orang-orang kampung mengatakan antal awwalu. Engkau adalah yang awal. Ya. Nah, tapi didahului. Ya. Nah, dia terus kemudian dia naruh pohon-pohon gitu. Nah, orang-orang kemudian jadi terganggu. Gak enak nih, karena baru dia pasti udah dari dulu gitu. Ketika diprotes, dikomplain lewat Pak RT, Pak RW atau secara langsung, dia berargumentasi dari dulu udah begini kok. Dari dulu, nah ini gak bisa. Kenapa? Karena ini donor. Nah, ini donor. Ini bagus, ini Pak RT, Pak RW ikut kajian Koit Pekia. Biar nanti bisa memutuskan kalau terjadi ya masalah yang terjadi di rukun tetangga ini gara-gara begini, kan biasa tuh parkiran ya kan, parkiran ya. Enggak punya mau enggak punya garasi beli mobil. Hah? Enggak punya garasi beli mobil. Ya, memangnya jalanan dia beli itu. Orang dia beli batas rumah dia kok. Ya kan? Tanahnya seberapa? Ya segitu. Tiba-tiba diklaim. Senyum-senyum aja. Enggak merasa ya. Dia ngalahin ke temannya dia. Nah, ya. Apa kan? Nah, ini enggak benar ini. Nah, kalau ini memberikan mudarat. Nah, yang seperti ini walaupun qadim, nah itu. La yakunu qadiman. Ya, enggak berlaku yang qadim ini. Ya, ngerti enggak sini? Maka yang seperti ini harus dihilangkan. Ya, sebagaimana kaidah ad-darar yuzal. Ya, bahwasanya darar mudarat itu harus dihilangkan. Ya. Nanti sini. Nah. Coba dibaca siapa? Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ma'na al-qa'idati wa yataqi tatbiqan. Nitaq itu lingkup. Orang lingkup. Wanitaku tatbiqiha. Hadhi al-qa'idatu tu'tabaru qaidan lil-qa'idati sabiqati allati taqulu al-qadimu 'ala qadimihi. ولهذا قالوا لا عبرة للقديم المخالف للشرع القويم فلو كان لداء لا عبرة للقديم المخالف للشرع القويم فلو كان لدار مسير ماء على الطريق العام ويحصل منه للمارين ضرر فاحش فلا يعتبر قدامه ويؤمر صاحبه برفعه وعلى هذا الأساس جاءت المادة من مجلة الأحكام العدلية وفيها ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضررا فاحشا ولو كانت قديمة كشرفة شرفة bukan شرفة شرفة itu tadi yang kayak tadi شرفة ya شرفة itu apa ada bangunan dari rumah antum atau pagar dari rumah antum yang maju ke depan, ya pagarnya maju menjorong ke jalanan gitu, ya terus syarafah burus bimana wahid, ya sama itu terus وكذلك جاء في المادة أما القديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له يعني إذا كان الشيء المعمول غير مشروع في الأصل فلا عبرة له وإن كان قديما بل يزال إذا كان فيه ضرر فاحش مثلا إذا كان لدار مسير قدر في الطريق العام ولو من القديم وكان به ضرر للمارة فإن ضرره يرفع ولا اعتبار لقدامه. نعم سبحان الله. Ini penting ini, ya, untuk bermasyarakat kita ya. Ada pengurus RT sih, Pak Haji, baguslah. Biar ya, tetap bisa memberikan fatwa, berdasarkan KRM, ngasih fatwa, ya, ada pengurus RT. Dengerin Pak Adi. Nah ini ya. Ad-darru la yakunu qadiman. Makna kaidah ini dan lingkup dari tatbiq fatiha. Ruang lingkup dari penerapannya adalah kaidah ini. Tu'tabaru dianggap sebagai qaid, ya, sebagai syarat atau pengikat, ya, dari kaidah sebelumnya. Kaidah sebelum itu kan global. Mutlak, ini muqayyad. Ya, muqayyad. Sebagaimana dalam kaidah al-mutlaqu yajri ala itlaqihi. Ya. Malam yakum ad-dalilu taqyidu nassan aw dalalah. Kan begitu dalam kaidah. Mutlak, ya mutlak, selama tidak ada dalil yang mentakyid. Nah, ternyata sekarang ada yang mentakyid. Ya, yang mengikat, yang lebih menspesifikkan. Ya. Dari kaidah sebelumnya yaitu al-qadim ala kidami. Sesuatu yang lampau ya udah biarin aja atas lampaunya. Oleh karena itulah mereka, para ulama berkata, la ibrata lil qadim. Ah, gak ada acuannya al qadim itu, sesuatu yang lampau itu, gak bisa dia jadikan acuan. Al qadim itu yang apa? Yang menyelisihi syariat al qawim. Falau kana ad-daru masilu ma'in. Seandainya pada sebuah rumah, ini kan kayak kaidah yang tadi, kalau tidak mau menimbulkan mudarat, dari dulu udah ada saluran rumah, saluran air begitu. Nah, tetangga ini udah boleh protes. Ya. Kenapa dia waktu beli rumah dia mau? Ternyata dilewati saluran air. Kenapa dia mau? Nah, dia enggak boleh protes, kecuali kalau menimbulkan mudarat, bau pekat, ya, dan yang lainnya, atau dalam gitu. Kalau kecemplung bisa tenggelam. Nah, seandainya sebuah rumah dia memiliki saluran air, alat tariqil am yang di jalan umum, alat tariqil am yang maksudnya di jalan umum. Ya, wa yahsul minhu, dan berakibat dari saluran air tadi, lil marina, bagi para pejalan, orang-orang yang lewat, dararun fahishun. Ya. Adanya doror, bahaya yang fahish, ya. Doror yang apa namanya, yang parah gitu ya, doror yang keterlaluan, yang sudah enggak wajar, ya. Fala yu'tabaru kidabuhu, enggak dianggap lagi seniornya dia itu. Apa, saluran air itu udah lama dari dulu, udah enggak dianggap lagi. Wa yu'maru sahibuhu bi raf'ihi, dan pemilik saluran air itu yang dia memiliki kepentingan, misalnya dia punya pabrik tahu di atas, maka dia apa namanya, membuang limbah industrinya itu, ya, melewati orang-orang yang lewat, ternyata menimbulkan mudarat, bau misalkan, ya, bau busuk, bau yang lainnya, menimbulkan encu gitu, jadi banyak nyamuk. Encu, telur nyamuk. Kau repi encu. Di Padang gak ada encu. Encu, musuh jenci. Makanan dengan cepat. Ya, itu yang digotong. Telur-telur nyamuk. Ya, nah ini mau menimbulkan mudarat, malaria dan yang lainnya. Ya. Maka fala yu'tabaru bi raf'ihi bi kitabihi wa yu'maru sahibu bi raf'ihi. Sang pemilik saluran air tadi diperintahkan untuk, ya, menghilangkannya. Enggak boleh. Ya, berdasarkan asas ini dari materi ke 1214 dari majalah Ahkam Adadiyah disebutkan segala hal mesti dihilangkan yang memberikan mudarat. Turfa'ul asya'u al-mudarrah. Segala hal yang memberikan mudarat itu mesti dihilangkan. Memberikan mudarat bagi siapa? Bil marina. Ya. Bagi para orang-orang yang lewat, dararan fahishan. Dengan bahaya mudarat yang fahish, yang buruk. Ya, yang sudah kelewatan. Falau kanat qadimatan. Walaupun itu udah dari dulu. Udah dari dulu, kasyarafah wal buruz, ini sama maknanya, bangunan yang menjorok keluar, semisal pakai pagar, pagarnya itu keluar, kan ada tuh beredar meme-meme waktu itu tuh, ya, kalau nggak punya garasi, nggak usah beli mobil, beli garasi aja, kan gitu tuh, apa dia pagarnya keluar gitu, sampai makan jalan gitu sekian meter, ya, itu kan dia beli tanah cuman rumah dia. Lewatin got, itu bukan tanah dia. Ya. Itu bukan tanah dia. Dari mana dia, kapan belinya, sertifikatnya mana, depan got itu udah punya dia. Kalau naruh sesekali motor, is oke lah ya. Misalkan pulang jam 2 malam. Ya. Kayak Ainur pulang jam 3. Apa ngantuk gitu, aduh, buru-buru dah. Daripada naruh motornya di kuburan, mendingan depan rumah, cek, gak sempet naikin gitu. Udahlah. Tapi kalau dia tiap hari, ini ganggu orang lewat. Hah? Ini bukan punya dia. Orang mau lewat nabrak kan? Kan orang mau lewat bisa aja jalan kaki. Suka-suka saya mau lewat di pinggir, kan enggak mesti ke tengah. Ya, kan orang jalan umum. Ini jalan umum loh, benar enggak? Jalan umum. Suka-suka dia saya mau lewat, ada motor antum di pinggir-pinggir. Suka-suka dia. Orang ini jalan umum. Ini jalan umum. Ini jalan umum. Ya. Walaupun yang jalan itu tahu diri juga. Kalau sesekali naruh enggak masalah. Tapi kalau udah tiap hari, ini mengganggu. Ya, memberikan mudarat. Ya, mudaratnya mungkin bagi pejalan kaki okelah. Nah, misalkan bagi kendaraan juga yang lebar, truk misalkan. Mobil. Jadi terlama. Tanggung jawabnya gimana tuh di akhirat kelak? Itu tanda orang yang beriman itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini malah ngasih gangguan di jalan. Ini ngaco. Ini ngaco. Orang yang beriman itu apa? Iman itu berapa? Bid'un wa syab'una syu'bah. 70-an cabang. A'laha yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Ya. Yang paling rendah wa adnaha imadatul adha anu tariq menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini maksud malah kasih gangguan. Ini orang apa ini? Malah kasih gangguan. Tong sampahnya di luar. Tong sampah di luar gitu. Nah, ini gimana ini? Kena antum. Tong sampah di luar. Ya, saya berusaha contohin ini nih, kok ya. Antum kan tahu rumah saya di hook nih dulu. Rumah saya di pojok nih. Kalau saya parkir di situ siapa yang mau lewat? Siapa yang mau lewat kalau saya parkir di situ? Siapa yang mau lewat? 4 tahun saya tinggal di sini saya berupaya contohin itu. Rumah saya di hook. Ya. Siapa yang mau lewat? Siapa yang mau lewat rumah saya itu? Siapa yang mau lewat? Tapi saya enggak pernah parkir itu dalam waktu lama kecuali misalkan kayak waktu itu si Firman ngurusin apa tuh? Air gitu kan yang makan waktu di situ berhari-hari. Ya iyalah kendaraan saya di situ. Tapi habis itu selalu naik ke atas. Enggak pernah. Kecuali kayak nanggung mau keluar lagi. Nah, gitu. Mau keluar lagi nih. Biasa misalkan mau peralihan. Pindah sip gitu. Baru nyampe mau pindah sip lagi. Nah, taruhlah di situ. Masukin keluar lagi kan berat motornya. Situ aja. Ya, saya berupaya terapin ya. Padahal rumah saya pojok. Siapa yang mau lewat? Iseng banget orang mulut. Oh, minggir. Orang rumah. Udah perboden. Mau jalan lewat mana? Tembok, pohon. Ya, mau kemana dia? Mau ke rumah saya. Kalau Mas Patur lewat, ya ke rumah saya. Mau kemana lagi dia? Hai barakallahu fikum. Nah, ini enggak benar kayak begini. Ya. Nah, ini mumpung ada pengurus RT nih. Nanti dia berfatwa ya. Berdasarkan kaedah, bukan lagi perasaan. Gitu, berdasarkan ilmu. Nah, apalagi kan katanya teman Sakina ya, penuh Wahaboys. Nah. Wahaboys itu kan enggak ada menuntut ilmu. Nah, terapin di atas ilmu. Saya tahu tuh pengurus yang lain ini. Ini penting ini. Taib mana lagi tadi? Kasyarafah wal buruz. Nah ini sama ya. Semisal bangunan yang menjulur atau menjorok ke jalan. Pagernya ke jalan, tong sampahnya, pot bunganya. Ada tuh pagernya itu sampai yang keluar tuh jalan, melewati got dia. Kenapa? Karena mobilnya enggak muat gitu. Di garasi mobil dia gak muat. Atau dia bikin garasinya sedikit. Karena waktu bikin rumah gak mimpi beli mobil ya. Mau banyakin kamar. Habis itu punya uang lebih. Wah bisa beli mobil nih. Nah, gimana solusinya? Nah, akhirnya kap mesinnya tuh di luar. Tapi dia tahu banyak maling. Oh, dia ingin proteksi. Kasih pagar. Yang melindungi mobil dia. Akhirnya pagarnya makan jalan. ya, pagar makan jalan, atau apalagi tong sampahnya di luar, atau apalagi, hah? Ya tadi pot-pot bunganya di luar, lewatin jalan semua, ya kembang-kembang yang lewatin jalan, ya motornya tiap hari permanen, mobilnya tiap hari permanen parkir di luar, Allah musta'an. Ini orang beriman itu kan nyingkirin gangguan dari jalan. Masa malah kasih gangguan ini. Coba gimana tuh? Hah? Ini orang beriman kan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Al-iman bid'un wa syab'una syu'batan. Iman 70-an. Bid'un itu 3-9. Berarti 73-79 cabang. A'laha kalimat la ilaha illallah. Wadanaha imanatul ada anit tarik wal hayau minal iman, menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan malah kasih gangguan. Maka tuh orang yang nebar paku nggak beriman atau imannya kurang. Orang yang parkir mobil permanen di jalan orang lewat, imannya kurang. Yang ngasih tak tong sampah dia permanen di jalan, ngalangin orang lewat, ganggu orang lewat, imannya kurang. Ya iya. Nah ini, kayak begini nih, dalam hukum mesti disingkirkan. Kalau dia udah terlanjur bangun garasi, di pinggir, las, campakkan besi-besinya. Gangguin, ya, gangguin. Nah, kata beliau di sini, kasyarafa wal burus ala tariqil am, semisal bangunan yang menjolor, yang menjorok ke jalan, lewat jalan umum, lil marina, yang mengganggu orang yang lewat. Ya, yang mengganggu orang yang lewat. Atau dia bikin kanopi di jalan umum, nanti ketika truk lewat, truk lewat gak bisa. Kenapa? Ada kanopi ini dia. Gitu. Dia bikin kanopi di jalan umum. Ada truk mau masuk, kalingan. Nanti truk tabrak, dia marah, gitu kan? Akhirnya kan truk-truk sampah itu banyak ngalah. Ya. Akhirnya dia malah harusnya jadi dia bisa masuk ke semua gang, akhirnya truk sampah itu cuma di ujung gang. Ya, akhirnya petugas sampah itu jalan ke rumah-rumah sono. Kenapa? Kalingan. Gitu. Ini menzalimi siapa itu? Tukang sampah. Ya. Taibar kalau begitu. Ya, demikian pula dengan materi di materi 1224 dari majalah Al-Hakam Al-Adiyah, adapun qadim yang menyelisih syariat yang mulia ini, fala tibara lahu, maka tidak dianggap walaupun itu sudah lama. Ya, walaupun yang bikin gangguan di jalan tadi itu adalah orang pertama tersenior di komplek. Ya. Kata dia, lulu orang belum pindah sini, gua udah duluan sini, kata dia. Lulu orang belum pindah sini, ini garasiannya udah keluar. Kenapa lulu orang mau pindah sini yang ada garasinya gitu? Beli rumahnya jangan di gang ini, gang sono dong. Ah ini nggak dianggap walaupun itu sudah lama. Ya itu nggak dianggap. Ya barakallahu fikum. Ya'ni idza kana syai'u al-ma'mulu, yaitu maksudnya apabila sesuatu yang ma'mul yang diterapkan itu ternyata ghaira masyru'in, enggak syar'i, ya, tidak syar'i fil asli, ya, pada asalnya fala ibrata lahu, maka enggak ada, ya, enggak dianggap seperti ini, enggak bisa diacuan. Wa in kana qadiman, walaupun itu ya qadiman sejak dahulu, ya, bal yuzalu, bahkan dia mesti dihilangkan. Nah, ya, pagar-pagar senior di komplek yang menjulur keluar, copot pagernya. Ya, tong-tong sampah para senior komplek yang ke jalan, singkirin. Nah, itu pot-pot bunga senior di komplek, walaupun udah dari pertama dia pindah pot-potnya itu di jalan, singkirin, sita oleh pengurus RT. Eh pengurus ntar lagi yang begitu, singkirin kami nggak apa-apa, ya. Wah, tong-tong sampah, pot-pot, ya, kanopi atau apa pagar yang menjulur ke jalan, ganggu orang lewat, mesti singkirin. Ya. Apa? Yang miring yang mana? Ah, itu juga ya sewajarnya ya. Kalau sampai dia kan karena khawatir banjir gitu kan. Khawatir banjir, rumahnya ditinggiin gitu kan. Ditinggiin, diuruk, ditinggiin, akhirnya dia enggak kira-kira harusnya jarak antara got dengan dia itu harusnya panjang. Tapi dia mau juga bangunan dia ngepres apa sampai ke jalan gitu. Harusnya dia relakan dong, ya kan? Nah, akhirnya ngepres, akhirnya apa? Tinggi begini kan enggak mungkin langsung ke bibir got. Akhirnya ke jalan. Ke jalan, ya enggak? Ke jalan. Akhirnya makan sekian senti atau puluh senti jalan umum. Nah, ini juga enggak boleh. Harusnya apa? Silakan rumah dia tinggi silakan. Tetapi pas dari bibir jalan hingga rumah dia itu tidak memakan jalan. Dia cukup bibir got atau yang sewajarnya lah. Ya. Yang sewajarnya yang nanti orang lewat tetap bisa melewati bibir got dia. Misalkan ada truk sampah lewat. Ya. Tetap bisa lewatin bibir got dia walaupun misalkan rumah dia itu miring kayak tadi tuh. Apa itu an sang apa sih namanya jembatan dari rumah dia ke got itu tetap bisa dilewati, itu tidak masalah. Tapi kan kebanyakan nggak bisa dilewati karena tinggi kan, wah, terjal gitu. Nah ini nggak boleh ya. Nah, ini mesti doror yusal ya. Nah ini tapi perhatikan idza kana fihi dororun fahishun, ini apabila doror ini fahish, jelek, keterlaluan. Kalau dorornya itu yang bisa menyebutkan doror itu kalau kita naik sepeda ngebut jatuh gitu ya, ngebut di komplek. Kecuali ya kita jalan sedikit aja terhalang, nah ini fahis namanya ya. Kalau kasus yang jembatan aspal, masalan contoh idza kana lidari masilun, apabila pada suatu rumah dia memiliki saluran air qadarun yang kotor, bau gitu. Fitorikil am, di jalan yang umum. Walaukana minal khodim, walaupun itu ternyata berasal dari sang senior, senior komplek. Wakana bihi dororun nil maroti, dan bahayanya doror itu ya menimpa orang-orang yang lewat. Fa inna dororahu yurfa'u, maka dorornya itu mesti dihilangkan. Wala tebaro likidamihi, dan tidak dianggap kesenioran dia. Tidak dianggap itu sudah dari dulu. Gak dianggap. Ya. Assalamualaikum. Apa yuk? Arga ada tamu. Arga? Ya, Arga santri dong. Ya. Arga punya tamu juga antum. Masya Allah. Hah? Orang tuanya. Oh orang tuanya. Hah? Mau dijenguk? Walah kayak bocah aja. Ya. Ayah. Dibawain ciki, ntar mas susu. Aduh. Siapa yang mau dijenguk lagi santri ini? Remon, dijenguk. Bodoh amat kata orang. Pol juga dijenguk juga. Bodoh amat dah. Gitu kali ya. Hah? Minggat. Ya Allah. Masya Allah. Niko, ah, kapan dibesuk? Siapa yang gak pernah dibesuk di sini? Hah? Repi bapaknya datang. Nah. Siapa lagi? Nugraha. Oh di Jogja. Antum apa asalnya mana sih? Kendari. Jauh amat. Berarti ongkos bapaknya ke sini. Bela-belain buat temu anaknya kayak gini doang. Rugi bandar kata bapaknya. Bandar kayak gini aja dibesuk-besuk. Siapa? Kakak antum? Kakaknya perempuan apa laki? Ya jangan. Ini lihat tuh, ada si Sabit. Bahaya ini. Ada Ilham lagi tuh. Jangan-jangan. Kalau kakaknya perempuan jangan di sini, jangan. Kakaknya masih Nasrani apa udah Muslim? Masih Nasrani apa Muslim? Kemarin ke Bogor. Hah? Oh masih Nasrani. Sabit, wah punya dalil di Ahlul Kitab. Jangan-jangan ya, kalau yang kakaknya perempuan jangan suruh sini. Bahaya nih ya, saya curiga-curiganya. Model-model Ilham, Zaki, waduh, kagak bisa dipercaya itu mah. Jangan-jangan Ilham, Zaki, aduh, Raymon lagi belaga. Pura-pura. Jangan-jangan. Ya. Punya dalil dia sekarang, habis ikutin kajian kemarin, durus syarah Nauqidul Islam, Ahlul Kitab, Kitabiyah. Boleh kata dia. Tapi mana lagi sekarang? Ah, berikutnya dibaca ya. Tafadhol di sini. Siapa? Coba santri. Dimas, Dimas, baca Dimas. Wayulahu diperhatikan. Annaha marratan tasifud dararu alwajiba rafa'ahu bi annahu dararun fahishun wa marratan alwajiba rafa'ahu rafa'uhu fa'il dari wajiba terus bi annahu dararun fahishun wa marratan la tasifuhu bil fahishi wa ta'muru bi raf'ihi wa yaqulu li anna al-ula an tahmila ibaratu ma fihi dararun 'amun 'ala mutlaqid darari fa tajibu idaratuhu wa law kana qadiman li anna syar'a la yubiqu ad-darara al-'ama wa law kana khayrun fahishin fa qawluhu dararun 'aman fihi dalalatun 'ala annahu mukhalifun li syar'i sawa hukana dararan fahishan aw ghairu fahishin. Nah, udah cukup dulu. Mana berikutnya? Wayulahu. Nah, ini mesti diperhatikan di sini fi siyaghati hadhil maddati pada konteks materi ini annaha maratan tasifu darar alwajib rabbuhum. Bahwasanya terkadang mensifati darar itu darar yang wajib dihilangkan. Bi'anahu doror fahish. Doror fahish, ini kata kuncinya. Nah, mumaratan terkadang la tasibuhu, materi ini tidak menyebutkan bil fahish. Doror itu tidak fahish, tidak parah, tidak keterlaluan. Wa ta'muru biraf'ihi, namun tetap memerintahkan untuk materi ini, tetap memerintahkan untuk menghilangkan doror tadi. Ya, ini kata mu'alif nih, kata Syekh Abdul Karim Zaidan. Wa yabduli, yang nampak bagi saya, ini bagi mu'alif, ya, Syekh Abdul Karim Zaidan. Syekh Abdul Karim Zaidan, rahimahullah, sudah wafat. Ya. Beliau ulama Irak, negerinya Saddam Hussein. Kemudian hijrah ketika terjadi gejolak. Ya, hijrah. Beliau ulama fikih, ulama usul fikih, kuwait fikih, yang banyak memberikan kontribusi terhadap ya, keilmuan Islam, terutama dalam bidang-bidang ilmu alat seperti ini. Ya, rahimahullah. Ya peduli, namun yang nampak bagi saya annal ula, bahwasanya yang pertama maksudnya apa? Yang pertama apa maksudnya? Dolarnya yang fahish, ya, yang parah, yang terlaluan, itu antuh mala annal ula antuhmala ibaratun ma fihi dararun, bahwasanya ibarah ya, ungkapan yang fi ma fihi dararun, yang terdapat darar bahaya, amun ala mutlaq darar, itu dibawa kepada darar secara mutlak, maka yang inilah yang tajibu izalatuhu walau kana qadiman. Inilah yang wajib dihilangkan, mesti dihilangkan, diantisipasi, walaupun itu sudah lama. Bahkan yang menimbulkan mudarat ini dari orang lama, senior. Kalau dia memberikan mudarat seperti ini, maka ini wajib dihilangkan. Kayak tadi, sang senior komplek ya, bangun pagar garasinya makan jalan, atau dia naro tempat sampahnya, atau naro pot tembangnya ya di jalan. Ya, atau naro kanopi di jalan yang membuat mudarat orang yang lewat, ya. Maka yang seperti ini harus dihilangkan. Li'anna syar'a la yubihu ad-dararu 'alama walau kana ghayra fahish. Karena syariat tidak memperkenankan mudhar, bahaya yang umum, walaupun tidak parah. Fakaunuhu, maka kondisi dia yang dororan, yang aman, ini sudah dibaca belum? Udah ya? Fakaunuhu dororan aman fihi dalalatun ala annahu mukhalifun lisyari. Ya, maka statusnya yang dia memberikan, yang dia adalah doror yang am, maka di sini terdapat keterangan ini adalah bukti bahwa hal ini menyelisih syariat. Sawun kana dororan fahisan au ghaira fahisin. Ya, sama saja apakah dorornya tersebut memberikan dampak yang keterlaluan, parah atau tidak parah. Kayak tadi jembatan dari bibir jalan ke rumah kita, jembatan di atas got. Kalau menimbulkan doror, maka itu mesti dihilangkan. Ini pada kasus rumah-rumah orang yang meninggikan bangunannya. Ya, meninggikan bangunannya. Tapi kalau tidak memberikan doror, sama sekali enggak masalah. Ya. Artinya enggak memberikan doror, orang yang lewat, ya, orang yang lewat tidak terganggu. Atau kalaupun terganggu, ternyata apa namanya? Masih bisa dilewati walaupun sedikit menanjak gitu. Masih bisa dilewati. Berikutnya, Mas Arif baca. Sampai sini kan ya? Tadi dibaca Dimas ya? Ayo Mas Arif. Sahibah. Kata beliau, ya rahimahullah ta'ala, kata Syekh Abdul Karim Zaidan, amma idha kana ad-dararu khasan ghaira fahishin. Ini dorornya enggak am, tapi khas. Artinya apa dorornya am, dorornya khas? Dorornya itu tidak menimpa masyarakat umum, orang-orang yang lewat umum. Hanya individu tertentu aja. Nah, paham enggak? Hanya individu tertentunya aja. Dengan syarat juga dorornya ini enggak ghairu fahish. Enggak parah, enggak keterlaluan gitu, ya. maka fa innahu yuhtamalu in kana qadiman yutraku ala qidamihi. Nah, maka ini dibawa kepada kemungkinan kaidah sebelumnya, al qadim yutraku ala qidamihi. Nah, ini kaidah al qadim yutraku ala qidamihi, yaitu dibawa kepada kemungkinan kalau dia qadim maka dia dibiarkan. Ya. Dia kalau dia sudah dari lampau, sudah lama seperti itu, dibiarkan atas hukum ya, kelampauan dia. Ya udah, biarin aja. Kalau dengan cara tadi, dorornya tidak umum, hanya menimpa khos. Khos itu maksudnya hanya individu tertentu aja. Mungkin tetangga dia aja, tetangga sebelahnya satu aja. Yang kedua, dorornya ini enggak fahish. Artinya tetangganya masih bisa lewat, misalkan. Masih bisa lewat. Ya, walaupun dia terhitung zalim. Ya. Tetangganya masih bisa lewat. Ya, maka dia dihukumi seperti kaidah yang sebelumnya. Ya, al-qadim yutraku ala alal kidam. Ya, alal kidamihi. Ya, alal kidamihi. Sesuatu yang lampau dibiarkan pada kelampauannya. Mana lagi tadi? Kama ja'a fi syarhil majallati, sebagaimana telah terdapat keterangan dari syarah majalah Al-Akam Al-Adiyah oleh Al-Ustadz Rustum Baz. Ulu alam, saya enggak tahu biografi Ustadz Rustum Baz ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan. Ini beliau siapa? Yang jelas beliau dari uraian Syekh Abdul Karim Zaidan di majalah Al-Akam Al-Adiyah, ya, yang ini jadi sumber inspirasi beliau untuk menulis kitab Al-Wajiz ini. Maka ada yang mensyarah, namanya Dok ya, Al-Ustad. Al-Ustad itu kalau di Arab itu profesor, ya, zaman sekarang. Tapi ibarah Ustad itu udah dari dulu. Walaupun Ustad itu bahasa Persia yang di Arab, yang Mu'arab, yang diarabkan. Tetapi kalau dari dulu istilah-istilah Ustad udah dari zaman salaf, ya, udah dari zaman salaf. Ya, Imam Muslim menyebut ya Bukhari sebagai ustadznya, disebut ustadz. Ustadz. Tapi kalau zaman sekarang di Timur Tengah, ustadz itu profesor. Kalau di Indonesia ya mimpin tahlilan aja ustadz. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ustadznya ini. La ilaha, ini ustadznya. Ustadznya ini. Ya kan begitu? Ya enggak. Mana lagi tadi? Idkhala, ketika beliau berkata Al-Ustadz Rustum Baz, "Falau kana lidari masilu ma'in," seandainya rumah memiliki saluran air, "ala tariqil 'ami," yang melewati jalan umum, "wa yahsulu minhu lil marina dararun fahisun," yang ternyata saluran air tadi menimbulkan doror, bahaya yang jelek, yang keterlaluan, nil marina, bagi orang-orang yang lewat, fala yu'tabaru kidamuhu, maka tidak dianggap ya sudah lamanya keberadaan saluran air tadi, apalagi sudah lamanya seniornya orang yang membuat itu, enggak dianggap ya, walau senior kompleks sekalipun. Minas sabiqin al awwalin, belum ada yang tinggal di situ, dia duluan. Sampai developer aja gak berani negor dia, gitu kan? Senior ini gak enak. Apa namanya? Babat alas, gitu. Ya, babat alas. Mana lagi tadi berikutnya? Wa yu'maru sahibuhu bi raf'ihi, maka sang pemilik saluran air tadi mesti diperintahkan untuk menghilangkan, ya, mengatasi saluran air dia tadi. Enggak boleh lagi. Sama kayak tadi, ya, semisal burus, syarafah, bangunan-bangunan yang menjorok ke jalan dari rumah, apakah itu pagar dari garasi, tong sampah, ya, pot bunga, atau kanopi yang menghalangi jalan lewat, ini memberikan doror yang fahish, walaupun dia senior, walaupun bangunan gangguan tersebut sudah lama, mesti dihilangkan. Ya, mesti dihilangkan. Siapa yang berwenang? Pihak berwenang. Kalau di lingkungan siapa? Developer. Developer ternyata sudah menyerahkan kepada pengurus perumahan, RT RW, HRT RW yang bertindak. Nah, di sini nih siapa? Pak Hadi ini. Nah, terus RT-nya. Pak Hadi. Gitu kan? Kerjasama. Dikasih tahu dulu, kasih tahu ilmunya ini. Ini ilmunya. Nah, ini makanya Pak RT, Pak RW, lurah itu ikut kajian Koi Twikia. Biar paham. Ya, ngerti jadinya penanggulangan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat ada di Koi Twikia semua. Ya. Ya enggak kan dari sekian banyak kaidah tuh, ya enggak? Permasalahan problematika sehari-hari kan kemasyarakatan. Nah, itu ikut kajian Koi Twikia biar paham gitu. Ya, jadi ketika nanti Pak Lurah berfatwa ya itu berfatwanya di atas ilmu gitu misalkan. Fatwa tanda kutip maksudnya memberikan keputusan. Ya, mana lagi tadi? Amma idza kana ya. Itu juga tadi ya, yang penting ya, yang penting dari itu ini adalah wujud iman ya. Tanda iman itu kan menyingkirkan gangguan dari jalan. Lah ini malah bikin gangguan di jalan. Ini kebangetan ini ya. Kebangetan. Contoh yang lain yang kayak begini ini apa nih? Kan tadi kita sebutkan bangunan, kanopi, got, apa namanya? Jembatan got, jembatan di atas got dari rumah yang ditinggikan, tong sampah, pot bunga, apalagi hajatan. Ya. Tentunya parkir mobil yang terus-terusan ya. Kalau sesekali oke lah, ya. Sesekali gitu dia mau keluar lagi gitu, agar mobilnya nggak dimasukin, kendaraannya nggak dimasukin. Hajatan, dia nggak bisa beralasan dari dulu udah begini kok. Dari itu nggak bisa. Ini dorornya fahis apa gue fahis? Fahis. Dorornya am apa khos? Am. Ini yang mesti dihilangkan ini. Ini nggak bisa kayak gitu. Ini dorornya fahis. Ya, dorornya parah ini keterlaluan. Dan ini am. Dan nggak bisa dia berargumentasi dengan kan udah dari dulu begini. Ya. Oh, pakai dalil gini. Al-adah muhakamah nggak ada kayak gitu. Ya. Sesuatu yang udah biasa jadikan sandaran hukum, gak bisa, ini ada kaedah ini ada dor, yuzal ya. Segala hal yang memberikan doror, mudarat, bahaya mesti dihilangkan, walau udah lama ya. Gak bisa, ini dorornya am, ini dorornya fahish, ini apalagi Syekh tadi kan memberikan pengecualian kalau dorornya tersebut khos, hanya menimbulkan mudarat yang bagi individu aja, tetangga sebelahnya misalkan. Dan dengan syarat juga dorornya itu ghairu fahish. Ini sekarang ternyata ya kayak gitu. Nutup jalan, kasih hansip dua hansip. Seolah-olah nih udah perwakilan ulil amri. Enak aja. Ya. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa. Maka orang yang jalan itu berhak untuk menyingkirkan gangguan tadi. Ribet. Tapi iya, ya. Dilaporkan ke pemerintah langsung, ini gak bener ini, minggirin. Gak peduli dia hari itu hajatan kayak lo, kalau ini jangan ganggu dong ya, ini jalan umum ya. Mending setengah jalan sampai ada yang nutup jalan plek-plek gitu ya. Dan jalan yang ditutup itu jauh, tinggal dia taruh hansip, kasih bangku, kasih apa penghalang ya, janur kuning gak boleh lewat gitu. Udah saut tahu sama tahu lah. Loh, enak aja. Ya saya tahu sih itu enggak tahu gitu. Apa? Ini doror. Mesti situ tahu gitu. Ya. Nah, ini ya aplikasi di masyarakat yang sering salah di situ. Ya, Allah musta'an. Mana lagi berikutnya? Loh, minta izinnya itu tanda tangan ke semua warga. Kalau mau hajatan kayak gitu, minta izinnya ke semua warga. Antum bikin sekolah di satu komplek, minta izinnya kemana? Hah? Kemana? Ke RT apa ke semua warga? Semua warga. Tanda tangan warga, warga ada yang gak sepakat, gak jadi. Kayak gitu juga mau adain hajatan. Ya. Semua warga, izin dulu ke warga. Nah, okelah kalau warganya biasa itu di komplek. Yang itu dornya kita anggap host. Dorornya itu khos, itu dianggap di komplek karena warga sekomplek udah ya udah biasa. Ini yang masalah kalau dorornya itu am, bukan cuman komplek dia aja yang terhalang, orang lain juga. Paham gak sih? Ngerti ya? Makanya nanti antum kalau nikah, ya kalau nikah jangan di rumah. Kalau mau di rumah ya undang aja sedikit orang. Tapi kalau mau undang banyak orang, ya sewa gedung, ya yang parkirannya luas. Ini enggak mau ngundang orang banyak, tapi enggak mau ngeluar modal buat nyewa gedung di rumah, ya ganggu. Ya. Ini buat yang mau, yang jomblo yang mau menikah dan para abak yang mau menikah lagi. Ya Edward ya, no kayak Edward dulu nikah tuh, cakep dia di gedung. Waktu dia nikah perdana dulu. Edward ya, Edward saya miring waktu nikah pertama kali di nyewa gedung bulu tangkis supaya gor, nyewa gor. Murah ya, tapi mantep begitu. Parkiran gak ngalangin orang, ya enggak, tempatnya luas. Masya Allah. Nah. Pak Edi nikah, antum di mana antum dulu nikah? Di rumah, wah ini kampungnya. Di kampung kok, di kampung nggak masalah, ya di daerah rumah dia kan kampung kan apa luas-luas, itu. Ya, nah kayak Mas Anwar nikah, saya datang ke Indramayu, rumah dia sepi, sawah punya kakek dia semua tanahnya. Punya kakek istrinya. Hah? Oh iya. Tanah situ punya kakek istrinya semua. Ya silakan. Kalau ada orang, ini doror nih. Ini tanah saya gitu. Kamu yang doror bagi saya lewatin tanah saya. Pikir gitu. Oh, kayak Mas Edward nikah tuh. Oh iya itu kakeknya istrinya Anwar ya, kakeknya si Fikri gitu. Istrinya Anwar kan kakak sepupunya Fikri. Nah. Baik, mana lagi tadi? Jadi Pak Edi kalau dulu udah terlanjur nikah di jalan, nikah berikutnya di gedung. Itu Pak Edi. Ya. Oh iya, tebus. Tebus kesalahan dulu biar rimpas gitu Pak Edi. Hah? Hah? Ah ngaci itu. Mana lagi tadi? Amma idza kana dzalikal masilu yajri ala manzili rajulin. Namun jika saluran air tadi yang dia ada melewati rumah seseorang, wa kana qadiman, dan saluran air itu udah dari dulu seperti itu. Ya. Yutraku ala halihi, dibiarkan saja sebagaimana kondisinya demikian. Wa in tadarrara sahibal manzili, walaupun memberikan mudarat bagi sang penghuni rumah tadi. Kenapa demikian? Li'annahu yahtamilu, karena hal ini ada kemungkinan ayyakuna sahibuhu, sang pemilik rumah tadi, qad tamlikuhu. Bukan pemilik rumah, sahibuhu sahibu masil, ya, sahibu masil ma'in, sang pemilik saluran air tadi sudah memilikinya biwajihin minal wujuhi as-sahihah, dengan berbagai cara dari cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Amma fit tariqil am, adapun kalau itu ternyata mengganggu umum, jalan umum, ya. Pada dzalika ghairu mumkinin, maka hal ini enggak mungkin. Li adami enggak mungkin gitu. Enggak mungkin. Kenapa? Li adami tasawuri ihdasin ihdasi syai'in fihi biwajhin syar'iyyin. Karena tidak mungkin ada gambaran dibayangkan bisa diadakan sesuatu yang ternyata itu menyelisihi syar'i. Ya. Wa hadzal kalam, maka pernyataan ini ya dulu ala anna dararal khasa, bahwa mudharar bahaya yang khos yang hanya menimpa individu saja, yutraku in kana qadiman, dibiarkan jika itu memang sudah dari awal, wa ghairu fahishin, dan tidak keterlaluan ya mudaratnya, li anna dararal fahisha mamnuun syar'an, Karena doror yang fahish, doror yang parah, keterlaluan, itu dilarang secara syar'i. Ayatasabbaba fihi asyakhsu, yang seseorang menjadi sebab atas doror tersebut, gak boleh. Wa in kana, ini dibaca tadi sampai apa? Habis ya? Wa in kana ala tariqi tasarrufihi bimilkihi, nah jika itu melalui jalan tindakan dia dengan kepemilikan yang khusus, kaman yahfiru baluatin, sebagaimana seperti orang yang menggali got, ya, saluran air got yang mulasaqah, yang berdempetan, ya, dengan dengan jidari jarihi, dengan tembok tetangganya. Kama yufhamu min kalami syarihil al-majallati. Nah, ini sebagaimana dipahami dari pernyataan syarih majallah. Siapa itu maksudnya? Syarih majallah Syekh Al-Ustadz Rustum Bas. Ya. Anna darar al-ama, bahwasanya darar, bahaya yang umum, ya, yurfa'u, mesti dihilangkan, mutlakon, secara mutlak, sawan kana fahishan au ghair fahishin, apakah keterlaluan atau tidak keterlaluan, qadiman kana au ghair qadimin, apakah sudah lama atau baru, kama tadulu ibaratu, sebagaimana ini ditunjukkan oleh ibarah dari kalam Syekh Rustum Baz. Amma fit tariqil am, adapun di jalan umum, fadidhalika ghairu mungkin, ya, adapun mudorot yang timbul di jalan umum, ini gak mungkin berdasarkan jalan syar'i, pasti gak syar'i, ya. Ghairu mungkinin li adami tasawuri ihdasi syai'in fihi biwajhin syar'i, itu gak mungkin, ya, ada gambaran diadakannya mudorot yang umum tadi melalui cara-cara yang syar'i, gak mungkin, pasti gak syar'i. Semisal seorang membangun bangunannya menjorok ke jalan, seorang membangun pagar garasinya menjorok ke jalan, seorang membangun jembatan dari rumah dia ke got, ke pinggir got, makan jalan, seorang naruh membangun tong sampah permanen sampai makan jalan, itu gak mungkin melalui jalan syar'i, ya pasti itu ghairu syar'i. Kaidah ke-20, masih ada waktu gak? Al-qaidatu al-ishrun, al-masyakkah tajribu taisir, ya. Masyakkah, kesulitan, itu mendatangkan taisir, kemudahan. Para ulama ada yang mengganti ibarah ini menjadi al-masyakkah, itu masyakkah bukan menyebabkan taisir, tapi ya, menyebabkan sabab, bukan yang dia yang menjadikan, tapi sebab taisir. Bisa kita baca, Pak? Cukup? Hah? Cukup deh, ya. Udah kelamaan ini, udah 1 jam lebih. Ya. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tajilun nada. Kita baca tajilun nada.